إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة في الله telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya hukum-hukum yang hubungannya dengan permasalahan seseorang yang dalam keadaan junub atau wanita yang dalam keadaan haid dan nifas. Dan telah kita sebutkan permasalahan yang pertama tentang hukum seorang yang dalam keadaan junub atau wanita yang dalam keadaan haid masuk ke dalam masjid, bahwa telah terjadi khilaf di kalangan para ulama, perselisihan yang masyhur, ada 4 pendapat dalam permasalahan ini. Dan telah kita sebutkan masing-masing alasan dari pendapat tersebut, dan yang wallahu ta'ala a'lam yang lebih mendekati kebenaran adalah pendapat yang mengatakan diperbolehkan seorang yang dalam keadaan junub, demikian pula wanita yang dalam keadaan haid untuk berada di masjid, untuk berada di masjid dan menetap di masjid, disebabkan karena tidak ada hadis-hadis yang sahih yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melarang hal tersebut. Namun lebih afdal, lebih utama apabila seorang sebelum masuk ke dalam masjid untuk berwudu sebelum dia menetap di masjid, sebab inilah yang datang yang sahih dari beberapa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita memasuki poin yang kedua, masih menjelaskan tentang hukum-hukum seorang yang dalam keadaan junub. Beliau berkata, hafizahullah ta'ala, poin yang kedua, la yajuzu lahu massul mushaf, tidak diperbolehkan bagi seorang yang dalam keadaan junub menyentuh mushaf. Menyentuh al-mushaf, yani mushaf al-Quranul Karim. لقوله تعالى بلدسركن فرمان الله سبحانه وتعالى لا يمسه إلا المطهرون, tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يمس المصحف إلا طاهرون, tidak ada yang menyentuh mushaf kecuali apabila dia dalam keadaan suci. Ini permasalahan yang kedua yang beliau hendak jelaskan, bahwa tidak diperbolehkan seorang yang dalam keadaan junub atau seorang yang tidak dalam keadaan suci menyentuh mushaf Al-Quranul Karim. Sebab mushaf Al-Quranul Karim adalah merupakan kitab suci, di dalamnya terdapat kalamullah, firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak sepantasnya bagi seorang untuk menyentuhnya, melainkan dia dalam keadaan suci. Dan telah terjadi perselisihan di kalangan para ulama dalam hal ini. Yang pertama dalam hal memahami firman Allah subhanahu wa ta'ala, la yamassuhu illa al-mutahharun. Siapakah yang dimaksud al-mutahharun di sini? Dan apakah yang dimaksud dengan la yamassuhu di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala ini? Sebagian memahami bahwa yang dimaksud la yamassuhu illa al-mutahharun ini adalah Al-Quranul Karim yang terdapat di dalam Al-Lawhul Mahfuz. Sedangkan al-mutahharun yang dimaksud di sini adalah para malaikat. Sehingga kata mereka tidak ada hujjah dari firman Allah subhanahu wa ta'ala ini yang menunjukkan tidak diperbolehkan yang menyentuh mushaf Al-Quranul Karim. Akan tetapi ayyuhal ikhwata fillah, disebutkan oleh para ulama, di antaranya Al-Allamah As-Sa'di rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan kalaulah Al-Quranul Karim yang terdapat di dalam Allahul Mahfuz, tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan, makhluk-makhluk yang disucikan dari kalangan para malaikat, maka semestinya demikian pula mushaf yang ada di tangan manusia, demikian pula mushaf-mushaf Al-Quranul Karim yang ada di tangan manusia sepatutnya tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang dalam keadaan suci pula. Kemudian yang kedua, bahwa telah diriwayatkan dari beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka memahami dari firman Allah Subhanahu wa taala ini bahwa yang dimaksud adalah seorang manusia juga tidak diperbolehkan menyentuh mushaf Al-Qur'anul Karim yang ada di tangan manusia. Termasuk di antara yang menguatkan pendapat ini yang diriwayatkan oleh Abu Bakar Ibn Abi Syaibah dalam kitabnya Al-Musannaf dengan sanad yang sahih dari Abdurrahman bin Yazid, beliau mengatakan, "Kunna ma'a Salman fi hajah." Suatu ketika kami bersama Salman ada satu keperluan. Fa dhahaba fa qada hajatahu thumma raja'a fa qulna lahu. Lalu kemudian setelah itu beliau pergi dan menunaikan hajatnya. Dan setelah dia menunaikan hajatnya, lalu kemudian dia kembali. Fakulna lahu, lalu kemudian kami mengatakan kepada beliau, Salman, ya Aba Abdullah, la'allana an nas'alaka an ayim minal Qur'an. Wahai Abu Abdullah, maksudnya Salman Al-Farisi, mungkin kami akan bertanya kepadamu tentang beberapa ayat dari Al-Quranul Karim. Fatawadhu, maka berwudu'lah kamu. Yani mereka meminta agar Salman Al-Farisi berwudu sehingga beliau bisa menyentuh mushaf. Naam. Sehingga beliau bisa bertanya tentang ayat-ayat bisa menjawab tentang ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Naam, maka mereka mengatakan fatawadhu, maka berwudulah kamu. Qala, maka Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan fas'alu, bertanyalah kalian, yakni tentang ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Fa inni la amassuhu, saya tidak akan menyentuh mushaf. Innahu la yamassuhu illa al-mutahharun, sebab tidak ada yang menyentuh mushaf itu kecuali orang-orang yang dalam keadaan suci. Maka ini pemahaman dari Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu dalam memahami firman Allah Subhanahu wa taala bahwa yang dimaksud bahwa seorang tidak menyentuhnya kecuali apabila dia dalam keadaan suci dari hadas yang besar, demikian pula hadas yang kecil. Dan diriwayatkan pula oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma annahu kana la yamassul mushafa illa wa huwa tahir, bahwa beliau tidak menyentuh mushaf Al-Qur'anul Karim melainkan beliau dalam keadaan suci. Dan dikuatkan pula dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang disebutkan di sini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yamassul mushafa illa tahir, tidak ada yang menyentuh mushaf Al-Qur'anul Karim melainkan dia dalam keadaan suci. Suci yang dimaksud di sini adalah suci, naam, adalah suci yang suci dari hadas, hadas besar, demikian pula hadas yang kecil sebagaimana difahami oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Hadis ini meskipun terdapat kelemahan pada beberapa riwayat, baik dari hadis Amr bin Hazm, demikian pula dari riwayat Hazim bin Hakim bin Hizam, riwayat Abdullah bin Umar, riwayat Uthman bin Abil As. Namun Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala beliau mengatakan bahwa riwayat-riwayat ini saling menguatkan antara satu jalan dengan jalan yang lainnya sehingga riwayat ini bisa dihasankan atau bahkan disahihkan. Dihasankan atau disahihkan. Oleh karena itu pendapat yang sahih adalah yang beliau sebutkan bahwa tidak diperbolehkan seseorang dalam keadaan berhadas menyentuh mushaf Al-Qur'anul Karim. Disebutkan oleh Ishaq Al-Marwazi dalam Masail Al-Imam Ahmad, beliau mengatakan qultu li Ahmad, aku bertanya kepada Al-Imam Ahmad rahimahullah, hal yaqra'ur rajul ala ghairi wudu, apakah diperbolehkan seseorang membaca Al-Qur'an sementara dia tidak berwudu? Qala na'am, kata beliau, iya boleh, walakin la yaqra'u fil mushaf ma lam yatawadda, akan tetapi jangan dia membaca dengan memegang mushaf selama dia belum berwudu. Selama dia belum berwudu. Ini jelas sekali dari pendapat Al-Imam Ahmad rahimahullah. Lalu berkata Ishaq, wa huwa kama qal, dan memang demikian yang benar seperti apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ahmad, lima sahha qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan yang sahih dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamassul qur'ana illa tahir. Tidak ada yang menyentuh Al-Qur'an kecuali dia dalam keadaan suci. Lalu kata beliau, wa kadzalika fa'ala ashabun nabiy alaihi salam wat tabi'in. Dan demikianlah yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum, demikian pula para tabi'in. Yang menunjukkan bahwa amalan ini merupakan amalan yang masyhur yang datang dari para tabi'in dan bahkan dari para sahabat radhiyallahu taala anhum, bahwa tidak sepantasnya ada seorang yang menyentuh Al-Qur'anul Karim kecuali apabila dia dalam keadaan suci. Maka ini pendapat yang sahih dalam permasalahan ini. Wallahu taala a'lam bissawab. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.